Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama pada hari ini Rabu malam Kamis 2 Safar 1438 Hijriah untuk kembali mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari fitnah, keadaan-keadaan genting, kekacauan, ketidakstabilan, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya kesehatan yang engkau berikan, dan dari datangnya tiba-tiba musibah, dan dari seluruh kemurkaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan bab yang ke-31, babun qaulullah taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu atau tandingan. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bab ini sudah kita baca ayat-ayat, hadis-hadis, dan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan bab ini. Perkataan-perkataan salaf maksud saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang kandungan bab. Dan insyaallah ta'ala malam ini ada semacam hal yang ingin saya sampaikan tentang bulan Safar. Jadi nanti kita membahas kandungan bab ini, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya kita berbicara tentang bulan Safar. kandungan bab. Penulis rahimahullahu taala mengatakan al-ula tafsiru ayatil Baqarah. Kandungan bab ini satu, tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang dimaksud yaitu bab yang disebutkan oleh penulis. Dan ini merupakan kebiasaan penulis rahimahullah, yaitu membuat bab dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Dan makna ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ini keadaan orang-orang musyrik di dunia dan apa saja yang mereka dapati dari siksa di akhirat. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu, tandingan, permisalan dari makhluk-makhluknya. Mereka samakan sekutu-sekutu tersebut dengan Allah dalam perkara kecintaan dan pengagungan. Ini kesalahannya. Orang-orang musyrik menjadikan selain Allah sama dengan Allah dalam perkara kecintaan dan pengagungan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ini, orang-orang beriman, mereka senantiasa kecintaannya murni hanya untuk Allah. Sebagaimana orang-orang beriman senantiasa dalam seluruh amal ibadahnya murni hanya untuk Allah. Itu maksud dari ayat. Dan itulah kandungan tafsir ayat dalam Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Kemudian penulis menyebutkan ats-tsaniyah tafsiru ayati Bara'ah. Tafsir ayat dalam surat Al-Bara'ah. Surat Bara'ah nama lain dari surat At-Taubah. Kenapa disebut surat Bara'ah? Karena awal ayat dari suratnya menyebutkan Bara'atun minallah. Silahkan cek dalam surat At-Taubah. Ayat pertama dalam surat At-Taubah, Bara'atun. Artinya berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Dan Bara' ini permasalahan akidah. Yaitu Bara' adalah keyakinan seorang muslim untuk jauh, untuk membenci, untuk tidak bersama dengan segala macam bentuk kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan i'tiqadi. Ini namanya bara'ah. Yang arti bahasa Indonesianya berlepas diri. Berlepas diri, orang muslim wajib berlepas diri dari segala macam kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan i'tiqadi. Tidak manfaat syahadat seseorang kalau dia tidak berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan pada zaman-zaman sekarang ini sangat penting untuk meneguhkan kembali akidah bara', akidah berlepas diri. Kalau bahasa Ratu Jelehanya, disloyalitas. Ya, artinya tidak loyal, harus benci, tidak boleh sedikit pun cinta, harus menjauh, tidak boleh sedikit pun mendekat, harus berpisah, tidak boleh sedikit pun berkumpul. Meskipun itu bapak kita, orang tua kita, istri, anak, keluarga. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan mendapati. Orang yang beriman dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya saling mencintai, tidak akan ada. Meskipun yang menentang tersebut adalah orang tua, kakak, saudara, istri, kerabat, tidak akan didapati saling mencintai. Harus barok. Ini sedikit tentang barok, kata baro'ah, berlepas diri. Dan itu akidah seorang muslim. Sekali lagi saya katakan, tidak manfaat syahadat seseorang jika masih dia ragu-ragu tentang kesyirikan, tentang kekafiran. Jangan-jangan kaum Nasrani itu bujur. Jalannya aja beda, belok kanan sedikit. Enggak. Harus mengatakan mereka musyrikun. Dan kita harus berlepas diri. Nah, tafsir ayat dalam surat Al-Baraah, jadi Baraah itu nama lain dari surat At-Taubah. Kenapa disebut surat At-Taubah? Karena di dalamnya Allah menyebutkan tentang tiga orang yang diberi taubat oleh Allah. Wa'ala thalathati alladhina khullifu. Dan untuk tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Gara-gara sibuk dengan dunia. Tidak ada alasan. Diboikot oleh Rasulullah hampir selama 40 hari. Sampai akhirnya diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Taubah ini tafsirannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengancam siapa saja yang lebih mencintai 8 perkara dan lebih mendahulukan 8 perkara dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dan dibandingkan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. 8 perkara ini lebih mereka dahulukan dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dibandingkan mengerjakan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Seperti berhijrah, berjihad, bersedekah, dan semisalnya. Maka kata Allah, ancam mereka. Siapa saja yang mendahulukan 8 ini. 8 itu adalah orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. Harta yang didapat, perdagangan, dan tempat tinggal. Siapa yang lebih mendahulukan 8 ini dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya? Atau dibandingkan mengerjakan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Seperti berhijrah, berpindah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan, meninggalkan hal yang haram kepada hal yang taat. Siapa yang lebih mendahulukan 8 ini, maka ancam mereka. Fatarabbasu, kata Allah, tunggulah siksaku. Ini ancaman ayat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai pada ayat ini dengan orang tua, anak, kerabat, kemudian saudara, dan semisalnya. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, sedangkan dia lebih mendahulukan kecintaan terhadap hal-hal yang delapan ini, maka berarti dia dusta dalam cintanya. Kalau dia dusta, maka tunggulah siksa Allah. Paham ini para ikhwah? Jadi itu tafsiran dari surat Bara'ah ayat 24. Dan surat Bara'ah ini sudah saya jelaskan bahwa di dalamnya ada al-mahbubat as-samaniyah. Hal-hal yang dicintai oleh manusia sebanyak delapan hal. Lima yang berkaitan dengan darah, tiga yang berkaitan dengan materi. Itu tafsiran dari surat Bara'ah dan surat Taubah. Atau surat Taubah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hadis, yaitu tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan anak, orang tua, dan seluruh manusia. Di sini disebutkan wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Ini adalah termasuk daripada tanda keimanan sempurna yang wajib. Ya. Jadi makna atau kandungan yang ketiga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa seseorang siapapun dia tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna, yang mana dengan keimanan sempurna tersebut dia berhak masuk surga dan dilepaskan dari siksa neraka, sampai ia lebih mendahulukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaannya kepada orang-orang yang paling terdekat dengannya. Yang paling terdekat dari manusia siapa? Anak atau orang tua? Sejarah naluri. Anak. Makanya disebutkan dalam hadis, anak. Kemudian orang tua dan seluruh manusia. Apabila ada tarik ulur, saya mendahulukan anak atau mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah, maka kalau ingin mendapatkan keimanan yang sempurna yang wajib. Apa maksud keimanan yang sempurna yang wajib? Keimanan yang dengannya lepas tanggung jawab, kemudian bebas dari siksa neraka dan dijamin masuk surga. Itu namanya keimanan yang wajib, yang sempurna. Keimanan yang sempurna yang wajib. Lepas tanggung jawab, bebas dari api neraka, dan dijamin masuk surga. Siapa yang ingin mendapatkan itu? Kalau ada tarik ulur, ini saya lebih mendahulukan kepentingan anak atau kepentingan taat kepada Rasulullah. Kalau seandainya dia lebih mendahulukan kepentingan anak dibandingkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia belum mempunyai keimanan yang sempurna yang wajib, yang berarti belum lepas dari tanggung jawab, belum dibebaskan sebebas-bebasnya dari api neraka, dan belum dijamin masuk surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa timbul pertanyaan? Kenapa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan dibandingkan kecintaan kepada anak, kepada orang tua, bahkan seluruh manusia? Jawabannya adalah karena dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat petunjuk. Kemudian kita dijamin mendapatkan kehidupan yang nikmat dan kenikmatannya abadi, yaitu masuk ke dalam surga. Itu sebab kenapa lebih mendahulukan cinta Rasulullah dibandingkan orang-orang terdekat kita. Dibandingkan anak, dibandingkan orang tua, dibandingkan istri. Salah satu sebabnya adalah karena dengan mengikuti dan mendahulukan cinta kepada Rasulullah, kita akan mendapat petunjuk dari kesesatan. Dan akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang penuh dengan nikmat yang abadi. Ini yang keempat. Ar-rabi'ah, nafyul iman la yadullu alal khuruji minal Islam. Nah, ini penting, Pak. Perhatikan, pernyataan tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam. Tetapi artinya ialah tidak beriman dengan sempurna. Tadi Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian. Apakah itu berarti dia kafir? Tidak. Kalau misalkan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk sholat berjamaah. Dia lebih mendahulukan mengurus anaknya, padahal dia laki-laki. Dibandingkan sholat berjamaah, lebih mencintai anaknya dibandingkan sholat berjamaah. Apakah berarti dia sudah mendahulukan Rasulullah atau mendahulukan anaknya? Mendahulukan anaknya. Pertanyaan kedua, apakah berarti dia keluar dari Islam? Tidak. Cuma apa? Tidak sempurna imannya. Dengan kesempurnaan yang wajib. Apa itu kesempurnaan yang wajib? Melepaskan tanggung jawab, membebaskan dari api neraka, dan dijamin masuk surga. Itu saya ulang berkali-kali ya. Saya ulang berkali-kali. Yang namanya kesempurnaan iman yang wajib itu. Jangan lupa. Ya, karena itu nanti kita akan banyak dapati dalam hadis-hadis. Kesempurnaan iman yang wajib. Dan itu disebutkan oleh para ulama akidah. Kamalul imanil wajib, bahasa Arabnya. Kesempurnaan iman yang wajib. Apa maksudnya? Orang jika mempunyai kesempurnaan keimanan yang wajib ini, keimanan yang sempurna yang wajib ini, berarti dia lepas dari tanggung jawab. Bebas dari api neraka. Dan dijamin masuk surga. Makanya, orang yang lebih mendahulukan ngurus anaknya dibandingkan sholat berjamaah, padahal dia laki-laki, keluar dari Islam tidak? Tidak. Cuma berdosa tidak? Dosa. Karena belum mempunyai kesempurnaan iman yang wajib. Kenapa? Karena belum lepas tanggung jawab. Belum dibebaskan dari api neraka. Masih ada kemungkinan diancam neraka. Dan belum dijamin masuk surga. Masih ada kemungkinan tidak masuk surga. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Itu yang dimaksud oleh kandungan bab yang keempat. Pernyataan. Pernyataan tidak beriman. Bukan berarti keluar dari Islam. Tetapi artinya ialah tidak beriman dengan sempurna. Yang kelima. Al-khamisah. Anna lil imani halawatan. Qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Bahwa iman ada rasa manisnya. Kadangkala dapat diperoleh seseorang dan kadangkala tidak. Ini penulis menyebutkan pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Yaitu, tiga perkara, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, pasti dia mendapatkan manisnya iman. Nah, penulis di sini mengatakan bahwa iman ada rasa manisnya. Apa maksudnya? Apa maksud dari manis iman? Perasaan tenang, lapang, nyaman. Ya? Kalau seandainya seseorang berjuang untuk agama Islam, entah itu dia mengorbankan hal yang dicintainya demi Allah dan Rasulnya, ada rasa tenang, rasa lapang, rasa nyaman. Dia lebih mendahulukan taat kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan mengikuti hawa nafsunya. Ada rasa nyaman, lapang, tenang. Dia misalkan mempunyai kebiasaan mencuri. Lalu pada suatu saat dia bertaubat. Padahal pada saat itu dia sangat-sangat memerlukan untuk makan, untuk menyuapkan nasi kepada anaknya dan istrinya. Tapi dia tahan demi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat itu dia akan merasa lapang, nyaman, tenteram. Dia dalam keadaan sakit. Sakit kaki misalkan. Atau kepala. Tapi tetap dia usahakan untuk sholat dengan sesempurna mungkin. Sesuai dengan kemampuannya. Pada saat itu, ketika dia sudah berusaha, mungkin dia kesakitan, mungkin dia keringatan, gara-gara menahan rasa sakit dalam sholatnya. Tapi hatinya mendapatkan rasa manis iman. Yaitu tenang, lapang, nyaman. Dia benar-benar berjuang hanya karena ingin taat kepada Allah. Bukan karena ingin pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah, uang, materi. Tidak. Pada saat itu dia tenang. Hujan-hujan datang ke masjid dalam rangka menuntut ilmu agama. Padahal dari siang sampai sore bekerja. Maka perjuangan itu dia tujukan hanya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Saya harus belajar. Belajar agama yang benar. Maka di situ perjuangan. Di situ manisnya iman. Mendapatkan lapang, nyaman, tentram. Lagi enak-enak tidur, dia mengamalkan firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, yang sedang tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah malam dan tidurlah sedikit saja, nisfahu awin qus minhu qalila, artinya setengahnya atau kurangi dari sedikit itu, dari setengah tadi. Ngantuk, bangun susah, tetapi dia mau sholat demi Allah dan Rasulnya, maka di situ ada manisnya iman, rasa lapang, nyaman, tentram. Mengawani kawan ke pasar, padahal dia mempunyai keperluan yang juga mendesak. Tapi kawan meminta dikawani. Dia ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan mengantarkan saudaranya sampai selesai hajatnya lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Dia lakukan itu dalam keadaan mungkin istrinya sedang sakit, anaknya mungkin sedang begini, tetapi masih bisa ditinggal. Dia dahulukan mengantarkan teman ini sampai selesai, kemudian dia kembali ke keluarganya. Di situ ada manisnya iman. Maka kalau bisa kita ringkas, manisnya iman bisa didapat dengan perjuangan. Mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan hawa nafsu. Manisnya iman bisa didapat dengan perjuangan. Bahkan mungkin pengorbanan. Dengan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan hawa nafsu. Kaum Ansar mendapatkan manisnya iman. Sebelumnya kaum muhajirin. Kaum muhajirin mendapatkan manisnya iman dari mana? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Artinya orang-orang yang fakir yang mereka berhijrah meninggalkan harta, tanah air, rumah, hanya sebatas mencari ridha Allah dan membela agama Allah. Allah cak mereka ulaika humus sadiqun. Jujur imannya. Makanya Pak, kadang-kadang ujian itu kita perlukan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, menguji iman. Benar tidak? Karena kalau lapang, semua orang bisa. Ya, saya lapang, saya bersedekah, bisa. Tapi saat sempit tetap sedekah, itu yang sulit. Itu yang terbukti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ansar juga begitu. Mendapatkan manisnya iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah ulaika humul muflihun. Subhanallah. Yang satu dicap jujur imannya, yang satu dicap mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang tinggal lebih dahulu di kota Madinah, di kampung keimanan, mereka menginginkan orang-orang kaum muhajirin untuk berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak sedikit pun mendapati rasa berat di dalam hati mereka terhadap apa yang telah mereka berikan kepada kaum muhajirin. Meskipun mereka sebenarnya juga dalam keadaan sempit. Walau kana bihim khasasah. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Begitu Pak. Kadang manisnya iman. Kadang kita gak minta sebenarnya. Tapi kadang kita ingin terletak, terpojok dalam sebuah kesempitan. Saat itu tidak ada dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Masalah semakin hari semakin memuncak, semakin membesar, semakin meninggi. Tidak ada yang bantu. Maka pada saat itu, yang ada hanyalah dia bergantung kepada Allah. Itu manisnya iman. Kadang orang tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena hidupnya lapang, nyaman, tenteram. Maka bagi siapa yang diuji oleh Allah, ambillah ini sebagai pelipur lara. Diuji kemiskinan, besok gak tahu saya mau makan apa dengan keluarga. Besok ditagih hutang, gak tahu gimana hidupnya. Ini para ikhwah, itu kadang-kadang keadaan. Sayangnya kita gak boleh minta musibah, itu dia. Kenapa gak boleh minta musibah? Karena mungkin kita tidak kuat. Cuma kalau gak dapat musibah, congkak, ini muskilahnya. Ini masalahnya manusia. Ya. Jangankan diluaskan rezekinya, baru numpang kaya saja Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya yang diluas, yang disempitkan rezeki, yang diberikan ujian oleh Allah, bersyukur, tersenyum. Kenapa? Karena di situ mungkin hikmah Allah agar kita lebih merasakan manisnya iman. Nada tangan, malam-malam, minta sama Allah. Ya Allah, besok saya gimana? Tapi tetap tersenyum di hadapan manusia. Yahsabuhumul jahilu agniya'a. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu tentang dirinya, mengira, oh ini orang kaya. Padahal dia sangat memerlukan zat itu. Tapi dia pantang nada sama tang manusia. Dia nada tangan sama Allah SWT. Di situ manisnya iman. Ini para ikhwah. Gak bisa dirasakan manisnya seapa Ustaz? Gak bisa. Manisnya itu lapang, tenteram, nyaman. Contoh misalkan. Ada maksiat di depan. Dia harus jalan depan situ. Dia harus menundukkan pandangan. Dan benar-benar menundukkan. Tidak ngambil-ngambil kesempatan. Ketika sudah benar lewat, dia pelang. Ternyata begitu. Indah. Manisnya iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, a'malul qalbi al-arba'i allati la tunalu wilayatullah illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal imani illa biha. Disebutkan empat sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah, dan seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman kecuali dengan keempat sikap tersebut. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi nomor 6, disebutkan empat sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Dan seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman kecuali dengan keempat sikap tersebut. Empat sikap yang dimaksud adalah al-hubbu fillah, wal-bughdhu fillah, wa al-hubbu fillah, wal-bughdhu fillah, wal-wala'u fillah, wal-ada'u fillah. Artinya dalam bahasa Indonesia, mencintai seseorang karena imannya kepada Allah dan membenci seseorang karena maksiatnya kepada Allah, dan menolong seseorang karena imannya kepada Allah, dan memusuhi seseorang karena kekufurannya terhadap Allah. Itu empat sikap. Al-hubbu fillah, mencintai seseorang karena imannya kepada Allah. Saya mencintai fulan karena dia beriman. Saya mencintai fulan karena dia beramal saleh. Sesuai tingkatan amal salehnya, sebesar itu pula kecintaan saya kepada dia. Paham ini? Mencintai seseorang karena imannya kepada Allah. Si fulan mencintai Allan. Lihat tangan saya. Si fulan mencintai Allan. Fulan ini mencintai Allan. Kenapa? Karena taatnya kepada Allah. Seberapa besar cintanya fulan kepada Allan? Sebesar ketaatan dia kepada Allah. Itu namanya al-hubbu fillah. Mencintai seseorang karena orang tersebut taat kepada Allah. Sikap yang kedua yaitu al-bughdhu fillah. Membenci seseorang karena orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Si fulan membenci Allan karena maksiatnya. Seberapa besar kebencian fulan kepada Allan? Sebesar maksiatnya. Saya membenci fulan karena dia minum khamar. Saya membenci fulan karena dia berjudi. Saya membenci fulan karena dia main wanita. Kalau seandainya dia tidak minum khamar, berjudi, main wanita, maka saya akan mencintainya. Itu namanya al-bughdhu fillah. Membencinya bukan karena keturunannya beda, sukunya beda. Membencinya bukan karena dia tidak memberi saya materi, enggak. Tetapi membencinya fillah, karena maksiat dia kepada Allah. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, walwala'u fillah, memberikan pertolongan, memberikan pertolongan kepada seseorang karena taatnya kepada Allah. Memberikan pertolongan, mendekat kepada seseorang karena taatnya kepada Allah. Al-wala'u fillah. Kenapa kamu bersedekah kepada ini, tidak bersedekah kepada itu? Oh, karena dia lebih taat kepada Allah. Itu namanya al-wala'u fillah. Kenapa kamu lebih menolong ini dibandingkan itu? Karena ini enggak sholat, ini sholat. Itu namanya al-wala'u fillah. Ya. Perempuan misalkan, perempuan yang mempunyai anak perempuan, ataupun yang mempunyai adik-adik perempuan, ataupun yang mempunyai tanggungan-tanggungan keluarga yang perempuan, perhatikan. Kenapa ini diterima lamarannya, kenapa ini ditolak? Karena ini lebih bertakwa dibandingkan ini. Itu namanya al-wala'u fillah. Ya, bukan karena kenapa ini diterima, kenapa itu ditolak? Oh, ini lebih sugih, ini kada. Nah. Tetapi al-wala'u fillah. Kenapa ini diterima, ini tidak terima? Oh, ini lebih mancung, itu kada. Ya, bukan ukurannya dunia, tetapi ukurannya dia taat kepada Allah atau tidak. Paham ya? Memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Kenapa? Karena fillah, karena ketaatannya kepada Allah. Sebesar apa kamu memberikan kepada dia bantuan, pertolongan? Sebesar ketaatannya kepada Allah. Begitu. Misalkan kita punya teman dua. Yang satu ahli ibadah, yang satu biasa saja. Yang satu dikasih lebih banyak hadiah oleh kita. Yang satu enggak biasa saja. Kenapa? Berarti kita sedang menjalankan al-wala'u fillah. Menolong, membela ya di dalam zat Allah. Karena orang ini lebih taat kepada Allah. Paham ini? Itu sikap yang ketiga. Sikap yang keempat, al-ada'u fillah. Memusuhi seseorang karena dia bermaksiat kepada Allah. Memusuhi. Menjadikan musuh. Karena dia maksiat kepada Allah. Seperti misalkan orang kafir. Kita musuhi. Bukan karena dianya. Tetapi karena apa? Kekafirannya. Ya. Kita musuhi dia. Karena kekafirannya. Empat perkara ini. Jika ada di dalam diri. Maka akan mendapatkan wilayatullah, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, kewalian Allah. Kewalian bisa menjadi wali. Wali itu artinya orang yang terdekat dengan Allah, orang yang ditolong oleh Allah. Kalau kita mempunyai sifat ini, apa yang pertama Pak? Bahasa Arabnya al-hubbu fillah. Mencintai seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Yang kedua, al-bughdhu fillah. Membenci seseorang karena orang itu bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, al-wala'u fillah. Menolong seseorang, memberikan pertolongan kepada seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Bukan karena dia kerabat kita, bukan karena dia tetangga kita, enggak. Tetapi dia lebih taat kepada Allah. Yang keempat, al-ada'u fillah. Bermusuhan dengan seseorang karena dia musuh Allah. Bermusuhan dengan seseorang karena dia musuh Allah. Saya enggak punya urusan dengan dia. Dia tidak menzalimi saya. Tetapi saya benci dan harus bermusuhan dengan dia. Karena dia musuh Allah. Para tukang dukun, saya enggak punya urusan. Tukang ramal, enggak punya urusan dengan mereka. Enggak pernah berhubungan dengan mereka. Tapi saya harus benci dan bermusuhan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Menandingi Allah dalam perihal ilmu gaib. Itu maksudnya. Paham ya? Para ikhwah. Baik. Yang ketujuh, penulis mengatakan, fahmus sahabi lil waqi' anna 'ammatal mu'akhati 'ala amri ad-dunya. Pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap realita bahwa hubungan persahabatan pada umumnya didasarkan atas kepentingan duniawi. Ini pemahaman para sahabat bahwa sahabat tahu update kalau bahasa sekarang ini, realita sesuai dengan update berita. Ustaz, kayaknya di pengajian Imam Syafi'i enggak update beritanya. Orang sibuk ke mana? Bela Al-Qur'an, sibuk demo. Kita kurang kayaknya, kurang update, kurang realita. Ya. Maka ambil realita sana. pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap realita. Beliau tahu wakil, beliau tahu keadaan. Apa keadaan sesungguhnya? Bahwa hubungan persahabatan pada umumnya didasarkan kepentingan duniawi. Pada umumnya. Tapi ada yang tidak. Ada yang al-hubbu fillah. Mencintai sahabat karena Allah. Saya cinta kepada fulan karena ketaatan dia kepada Allah. Bukan karena perkara dunia. Dan pertemanan yang karena dunia akan menjadi musuh di akhirat. Itu garis bawahi baik-baik. Pertemanan yang karena dunia akan menjadi musuh di akhirat. Allah berfirman, Al-akhillau yawma'idhin ba'aduhum li ba'adhin aduun illal muttaqin. Artinya, musuh-musuh nanti pada hari kiamat, kawan-kawan pada hari itu, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Kawan jadi musuh kecuali yang dikawani karena Allah. Ini para ikhwah. Hati-hati yang kawan dekat. Ternyata nanti di hari kiamat dia yang menyiksa kita. Istri paling dicintai. Ternyata di hari kiamat dia yang menyiksa kita. Seperti kejadian terhadap Abu Lahab. Yang menyiksanya adalah siapa? Istrinya. Ummu Jamil wa mra'atuhu hammalatal hatab. Baik, yang kedelapan. Penulis mengatakan tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Yang artinya tafsir ayat dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Maksudnya apa? Bahwa para ikhwan dirahmati oleh Allah, hubungan di dunia, seorang berhubungan dengan kerabat, ayah, ibu, adik, kakak, anak, istri, keluarga, hubungan, kawan, itu nanti akan terputus di hari kiamat. Allah banyak menyebutkan akan hal itu. Di antaranya surat yang saya sebutkan tadi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Kemudian dalam surat Abasa, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya lari berpisah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Terputus sebab-sebab persatuan terputus di hari kiamat. Kecuali yang dibangun di atas kecintaan pada Allah. Kecintaan pada Allah. Yang kesembilan. Anna minal musyrikin man yuhibbullaha uban syadida. Disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Jadi gini Pak, orang musyrik itu begini maksudnya. Mereka cinta kepada Allah, cinta banget. Tapi mereka juga cinta kepada berhalanya, juga cinta banget. Berarti mereka menyamakan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada berhala. Di sini tercelanya mereka. Adapun orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih mencintai Allah dibandingkan apapun. Itu kejadian orang-orang musyrik. Jadi kalau mereka ditanya, kamu cinta sama Allah enggak? Cinta saya. Cuma mereka menyamakan cinta mereka yang sangat tinggi kepada Allah dengan cinta mereka yang sangat tinggi juga kepada siapa? Berhala. Di situ terletaknya. Maka saya sering mengatakan, semua jenis kesyirikan pasti ada sikap penyamaan. Selalu itu. Selalu. Semua jenis kesyirikan pasti ada selalu sikap penyamaan. Penyamaan rasa cinta kepada selain Allah dengan rasa cinta kepada Allah. Sama akhirnya. Rasa cinta yang menumbuhkan tunduk patuh pengagungan. Dia tunduk patuh kepada Allah, tapi ketika dia juga cinta dan cinta kepada selain Allah, maka dia tunduk dan patuh juga kepada selain Allah. Nah ini akhirnya sama rasa cintanya. Disitulah kesyirikan. Bukan berarti gini, orang musyrik itu hanya cinta kepada orang, kepada berhala atau kepada sembahan selain Allah. Kepada Allah tidak cinta sama sekali. Enggak. Mereka tidak seperti itu. Mereka itu menyamakan. Mereka kepada Allah rasa cinta sangat tinggi, kepada manusia, kepada berhala juga rasa cinta sangat tinggi. Sama. Itu namanya apa? Penyamaan. Dan itulah kesyirikan. Paham ini para ikhwah? Baik. Yang ke-10. Penulis mengatakan al-wa'id 'ala man kana ath-thamaniyatu ahabba ilayhi min dini. Ancaman terhadap seseorang yang kedelapan perkara tersebut di atas orang tua, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan dan tempat tinggal lebih dicintainya daripada agamanya. Karena Allah berfirman, "Fatarabbasu." Artinya apa? Tunggulah. Ya, tunggulah. Artinya tunggulah siksa Allah. Ada jawaban yang menarik dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi tentang berdemo. Beliau mengatakan, la ansahu bil mudaharati mutlaqan. Saya tidak menasihatkan untuk berdemo sama sekali. Wa inna rabbaka labil mirsad. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar menunggu. Artinya jangan takut. Allah pasti meninggikan agamanya. Labil mirsad. Mirsad itu artinya dari kata-kata rosada, mengintai. Jangan takut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fatarabbasu, itu ancaman. Hati-hati. Yang lebih mendahulukan delapan perkara ini, hati-hati. Kemudian beliau mengatakan yang ke-11. Al-hadiyata asyrata anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Nah ini Pak. Ini hati-hati nih. Ini syirik akbar. Mencintai selain Allah dan pada saat yang bersamaan juga mencintai siapa? Allah. Maka ini namanya syirik akbar. Kenapa? Karena ya, di dalamnya terdapat penyamaan. Contoh misalkan yang paling gampang. Kita cinta kepada Allah, makanya kita taat kepada Allah. Kita akhirnya sholat, kita akhirnya puasa, zakat, haji. Nah, ketika orang cinta kepada perguruannya, dia pun taat kepada guruannya. Meskipun kadang, kalau seandainya guru ini memerintahkan dari hal yang menyimpang dari agama, maka dia tetap taat. Ini namanya menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada perguruan. Contoh, di dalam beberapa ajaran tasawuf diajarkan agar murid tidak ujuk, tidak takabur, maka murid diajari agar mencuri. Nyuntan nih kamu sana. Sang murid mengatakan, subhanallah, bagaimana aku mau menyuntan? Maka sang guru mengatakan, kata-katamu subhanallah itu ujub darimu. Karena sudah mengagungkan diri. Kada mungkin aku mengerjakan hal yang rendah itu, menyuntan. Bingung kalau pian. Nah, begitulah. Kalau dia taat, maka berarti dia juga mencintai Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga mencintai perguruannya. Cinta itu menumbuhkan ketundukan dan kepatuhan. Begitu pula orang cinta kepada makhluk, dia nanti tunduk dan patuh. Siapa yang sama kecintaannya kepada Allah dan kepada makhluk, yang menyebabkan dia juga tunduk patuh kepada Allah, tetapi juga tunduk patuh kepada makhluk ini, maka itu syirik akbar. Paham ini, para ikhwah? Baik. Alhamdulillah, benar-benar selesai bab ke-31. Ya, kita sudah baca tentang kandungan babnya ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab ke-32. Kita sholat isya dulu, habis sholat isya kita akan bahas tentang bulan Safar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.